Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ayyuha at-talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Usamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi Mas'alatil Hajar fi Daw'il Kitabi wa Sunnati wa Fahmi Salafil Ummah. Yang mana ayuhat talabah, pada pertemuan terakhir kita telah masuk kepada pembahasan al-maqsidul awal, tujuan pertama dari apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, terkhusus dari amalan ibadah yang disebut dengan al-hajr asy-syar'i, hajr yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilakukan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah yang diambil kesimpulan hukumnya oleh para sahabat, begitu pula a'immatu as-salaf. Tujuan utama dan yang paling pertama dari disyariatkannya hajar ini, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, adalah tahqiqul ubudiyyati lillah, yaitu benar-benar merealisasikan, mempraktekkan, mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni dalam hal al-hajr, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan secara umum dari hubungan hal ini, kenapa hal ini disebutkan ibadah, karena ini merupakan amalan ketaatan, yang mana inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam dua ayat yang telah kita nukilkan pada pertemuan terakhir. Maka mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan utama ataukah pertama dari al-hajr asy-syar'i. Apa yang dibawa oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah firman Allah Jalla wa'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu, janganlah kalian condong kepada mereka, orang-orang yang zalim. Begitu pula syahid dari ayat yang kedua yang kita nukilkan, fala tak'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, apabila kalian mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan, diperolok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala larang dari duduk bersama orang-orang yang zalim, duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dan yang semisalnya. Kita lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau setelah beliau menyimpulkan bahwasanya amalan ini, artinya tidak duduk bersama mereka, merupakan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apabila sebuah amalan tersebut dicintai oleh Allah Jalla wa ala, artinya itu adalah sebuah amalan ketaatan. Kalau itu merupakan sebuah amalan ketaatan, berarti itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau, wal ibadatu. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. كما قاله الإمام ابن تيمية وغيره وهذا القول يقال في كل الآيات في هذا المقام. Beliau mengatakan hafizahullah wara'ah wal ibadah, adapun definisi maksud arti daripada ibadah itu sendiri adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah, segala model, segala macam bentuk amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, apakah itu dari ucapan-ucapan atau mungkin perbuatan-perbuatan. Adh-dhahirati wal batinah, apakah ucapan dan perbuatan tersebut nampak, bisa dirasakan, bisa didengar oleh orang lain, atau mungkin al-batinah, hanya diri sendirinya yang bisa mendengarkan itu, yang bisa menyadari itu, yang bisa menyimak itu. Mungkin dirinya sendiri yang bisa, itu juga bahagian dari unsur amalan saleh yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kata beliau, ini adalah al-ibadah. Kama qalahul Imam Ibn Taymiyah wa ghairuhu, sebagaimana ini disimpulkan oleh al-Imam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah dan yang selain beliau dari kalangan para a'immah. Wa hadzal qawlu yuqalu fi kullil ayati fi hadzal maqam. Maka definisi inilah yang bisa kita bawa dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Yakni dalam hal ibadah, maka ibadah itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala ridai, apapun yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apakah bentuknya ucapan seorang hamba ataukah perbuatan seorang hamba, apakah ucapan itu nampak atau tersembunyi, apakah perbuatan itu terlihat atau tidak terlihat. Al-muhim, sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, minal adillati aidan qauluhu taala. Begitu pula di antara dalil yang berkaitan dengan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk kepada Al-Hajr Asy-Syar'i. Apa firman Allah Jalla wa Ala? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furutan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Allah Jalla wa Ala sebelumnya telah kita sebutkan larangan demi larangan ketika Allah Jalla wa Ala menjadikan duduknya kita bersama orang-orang yang zalim, duduknya kita bersama orang-orang yang tidak menghormati ayat-ayat Allah, tidak menghormati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai sebuah kemungkaran. Maka dilarang oleh Allah Jalla wa Ala, fala taq'udu ma'ahum wa la tarkanu ila alladziina zalamu. Ayat ini pun demikian. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dan janganlah engkau mentaati. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jelas ayatnya. Larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu taati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Ada di sana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala melalaikan hatinya dari berzikir, dari melakukan amalan, dari beribadah. Tidak dia mengingat Allah Jalla wa'ala. Maka Allah mengingatkan dan melarang kita semua, dan janganlah sampai kamu mengikuti, kamu mentaati orang-orang yang hatinya itu telah kami lalaikan, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lalaikan. An dzikrina, dari mengingat kami. Wa taba'a hawa, dan jangan kamu ikuti pula, jangan kamu taati pula orang-orang yang seperti apa, ittaba'a hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, karena sesungguhnya keadaan mereka itu telah melewati batas. Keadaan orang-orang yang tidak mengingat Allah, keadaan orang-orang yang lalai beribadah, lalai beramal saleh, keadaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala furutan. Orang-orang tersebut telah melampaui batas. Karena kita mengetahui ayuhat talabah bahwasanya syariat Allah Jalla wa'ala adalah hudud, batasan-batasan yang jelas. Innal halala bayyin wal harama bayyin, semuanya wadih. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya jelas. Maka apabila ada orang-orang yang melampaui batas, la tuti', kata Allah Jalla wa'ala, jangan kalian ikuti mereka, jangan kalian taati mereka, jangan bersama mereka. Kemudian beliau menukilkan sebuah tafsir yang sangat indah sekali dari Syekh beliau Muhammad Amin Syinqiti alaihi rahmatullah. Syekhuna hafizahullah wa ra'ah mengatakan, qala Syekh syuyukhina al-allamah Muhammad al-Amin Syinqiti fi adwa'il bayan, telah berkata syekhnya para masyayikh kami, yaitu al-allamah Muhammad al-Amin Syinqiti, di dalam tafsir beliau yang berjudul Adwa'il Bayan. Kata Imam Syinqiti alaihi rahmatullah ketika mentafsirkan ayat ini, nahallahu azza wa jal nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayatil karimah an ta'ati man aghfalallahu qalbahu an dhikrihi wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam ayat ini sangatlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang mendapatkan larangan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Nahallahu azza wa jalla nabiyahu. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala kepada nabinya fi hadhil ayatil karimah, dalam ayat ini? An ta'ati man aghfarallahu qalbahu an dhikrihi wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Untuk beliau mentaati, untuk beliau mengikuti orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah melalaikan hati-hati mereka dari mengingat Allah Jalla wa ala. Orang-orang yang jauh dari amalan-amalan saleh, orang-orang yang jauh dari zikrullah, orang-orang yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangankan mungkin ingin mengikuti, tunduk kepada al-haq, kepada ad-din yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangankan hal tersebut. Mereka sekedar mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah kebenaran, membawa risalah dari Allah Jalla wa ala saja sulit. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, apabila mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apa sikap mereka? Yastakbirun, mereka sombong, angkuh, congkak. Maka jangankan mereka berzikir kepada Allah, jangankan mereka menghormati sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam, ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Dari kalimat tauhid saja la ilaha illallah, kufar Quraisy yastakbirun, mereka adalah orang-orang yang sombong untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka dari sini ayuhat talabah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan larangan langsung dari Allah Jalla wa ala. La tuti', jangan kamu ikuti wahai Muhammad alaihi salatu wassalam orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Wattaba'a hawa, dan jenis yang kedua, jangan pula kamu ikuti, jangan pula kamu taati wahai Muhammad alaihi salatu wassalam orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Wa qad karrara fil Qur'ani nahya nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'i hadha al-ghafili an dhikrillahi al-muttabi'i li hawah. Dan telah terulang dalam banyak tempat dalam ayat Al-Qur'anul Karim ketika Allah Jalla wa ala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalurnya orang-orang yang ghaflah, al-ghafilu, untuk mengikuti jalurnya orang-orang yang lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al muttabi' li hawa, hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa ma'na tibaihi li hawa, dan makna atau maksud ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, annahu yattabi'u ma tamilu ilaihi nafsuhu al ammaratu bisu wa tahwahu minasyarr kal kufri wal ma'asi. Maksudnya apa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Kata Imam Syinqiti alaihi rahmatullah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya maknanya adalah annahu yattabi'u ma tamilu ilaihi nafsuhu al ammaratu bisu. Dialah orang-orang yang mengikuti kecondongan jiwanya, hawa nafsunya, yang akan senantiasa memerintahkan dia, yang akan senantiasa menjerumuskan dia ke dalam amalan-amalan kejelekan. Watahwahu minasyar, akan menjerumuskan dia untuk melakukan amalan-amalan taleh, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kecintaan Allah Jalla wa ala. Apa contoh amalan-amalan taleh tersebut? Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, kal kufri wal ma'asi. Contohnya adalah kekufuran, maka mereka akan mempertahankan mati-matian kekufuran mereka. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tegas untuk membela mati-matian agama Abdul Muttalib, Allat wal Uzza wal Manat tsalitsat al ukhra, dan sesembahan-sesembahan mereka yang lainnya, tegar mereka di atas kekufuran tersebut wal iyadz billah. Maka artinya ittiba ahwa, artinya orang-orang tersebut telah mengikuti hawa nafsu mereka. Wal ma'asi, begitu pula contoh yang berikutnya adalah kemaksiatan. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mengikuti langkah mereka, untuk mentaati mereka. Wal iyadz billah. Ini ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah satu hal yang dicintai olehnya. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita mendekat kepada orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita mendekat kepada orang-orang yang beristihza, mengolok-olok ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita dekat dengan ahlil kufri wal fisqi wal isyan. Maka ketika kita menjauh dari haula al-usah, haula al-kuffar, hadiah ayuhat talaba, artinya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai sikap kita tersebut. Karena ini adalah bagian perwujudan dari amalan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ahu wa minas sunnah, dan di antara dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a fi sahihain, apa yang datang dari as-sahihain, sahih al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi min surati Ali Imran, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ini ayat yang sangat luar biasa ayuhat talabah, yang harus kita bersama memaknai makna ayat ini dengan tepat. Jangan sampai ayat ini dijadikan bahan oleh sebahagian al-mubtadi'ah, sebahagian ahlul ahwa, malah untuk menyerang balik ahlus sunnah wal jamaah. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Kata Allah Jalla wa Ala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim. Kepada siapa? Alaika, kepada wahai Muhammad. Minhu ayatun muhkamat. Di antara isi dari Al-Qur'anul Karim, di antara isi dari Al-Kitab tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamat. Dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala, minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, itulah inti dari isi Al-Quranul Karim, pokok ajaran dari isi Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu memang inti pembahasannya adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah wadih, yang sudah jelas, tidak bisa dibawa ke kanan, tidak bisa dibawa ke kiri. Akan tetapi kata Allah Jalla wa'ala, wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Kitab tersebut wahai Muhammad, di dalam Al-Quran tersebut wahai Muhammad, ada pula dari sisi yang lainnya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri, bisa ditakwilkan ke kanan, bisa ditakwilkan ke kiri. Bukan muhkamat. Kalau muhkamat sudah wadih, jelas. Tapi mutasyabihat masih tersamarkan, masih bisa dibawa kemana-mana. Maka dilanjutkan oleh Allah Jalla wa'ala, fa ammal ladhina fi kulubihim zaygun, maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan wal'iyadzubillah terhadap kesesatan, fi kulubihim zaygh, ada hatinya itu kecondongan terhadap apa? Kesesatan. Fayattabi'una ma tashahab wa ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Hatinya condong pada kesesatan, maka yang dia cari adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar tadi. Yattabi'una ma tashabaha min, maka dia adalah orang-orang yang mencari sebahagian ayat-ayat mutasyabihat ibtigha al-fitnah. Tujuannya adalah untuk menimbulkan fitnah. Apa tujuan lainnya? Ibtigha ta'wilih, untuk mencari-cari takwil yang bisa dia bawa kemana-mana tadi, tafsirnya yang bisa dia bawa kemana-mana tadi. Seperti apa yang sudah kita sebutkan ayuhat talabah, bagaimana satu ayat dari firman Allah Jalla wa'ala dijadikan dalih, bukan dalil, dijadikan dalih oleh kaum khawarij untuk menghalalkan darah al-hukam, untuk menghalalkan darah waliyul amr, untuk menghalalkan darah pemerintah dan aparatur negaranya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka adalah orang-orang kafir. Berarti pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya untuk ditumpahkan, boleh hartanya untuk dirampas, silahkan harga dirinya untuk dijatuhkan, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Berdalih dengan ayat Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Ayat-ayat mutasyabihat seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau melihat kepada ayat yang lainnya. Oh, ternyata ada tingkatan yang lainnya. Faulaika humul kafirun. Ada lagi yang lain. Al-fasiqun wadzalimun. Dibawa kemana? Tidak mau mereka bawakan. Disembunyikan di sisi mereka. Wal'iyadzu billah. Maka inilah orang-orang yang di hatinya, kata beliau, atau kata Allah Jalla wa'ala, fi kulubihim zaygun. Kata Allah Jalla wa'ala, di dalam hatinya mereka ini terdapat kecondongan pada kesesatan, wal'iyadzu billah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dipastikan lagi oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya yang benar, tidak ada yang mengetahui tafsirnya yang benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilmi. Begitu pula orang-orang yang ilmunya rasikh, ilmunya memang mendalam, kuat, sudah terpatri, mereka adalah yakulun, mereka adalah orang-orang yang mengatakan amanna bihi, kami akan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Bukannya orang-orang yang berilmu tadi, para ulama, ar-rasikhuna fil ilm, bukan orang-orang yang mengingkari, oh itu bukan dari ayat Allah, itu syubhat dari kalian wahai mubtadi'ah. Tidak, mereka akan mengatakan yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengan ayat-ayat yang kalian jadikan dalih, semuanya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun min 'indi rabbina, mereka mengikrarkan, para ulama ar-rasikhuna fil ilm tidak mengingkari. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang dapat mengambil pelajaran daripada perkara-perkara tersebut melainkan orang-orang yang berakal. Maka di sini para ulama ar-rasikhuna fil ilm, sebahagian ahlul qiraah mengatakan bahwa waqaf yang tepat adalah dalam kalimat setelah fil ilm, sehingga cara membacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm, tidak ada yang mengetahui tafsir yang benar, takwil yang benar dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut kecuali Allah dan para ulama. Kecuali Allah dan para ulama. Para ulama seperti yang sudah kita ketahui ayuhat talabah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga dengan cara model yang kedua seperti ini, cara membaca dengan model yang kedua seperti ini lebih lagi menunjukkan kepada kita keutamaan haula ar-rasikhuna fil ilm. Adapun model bacaan yang pertama, maka tidak menafikan juga apa yang ada di sisi para ulama dari kemuliaan-kemuliaan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwil yang benar, tafsir yang benar dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala faqat. Sampai di situ waqaf. Kemudian ar-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna, seperti yang sudah kita terjemahkan tadi. Para ulama mereka mengatakan kami akan mengimani ayat-ayat yang kalian jadikan dalih wahai para mubtadi'ah, kami mengimani itu adalah bahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita kembali kepada hadis yang ada di dalam as-sahihain dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini Ali Imran ayat yang ketujuh, qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an tala hadhihi al-ayat. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan setelah beliau mengucapkan, membacakan ayat-ayat ini, qal, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang langsung dinukilkan oleh sang istri tercinta, ibunda kaum mukminin, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mulai mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, matasyabaha minhu, haknya kembali kepada Al-Quran, matasyabaha min Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat, karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, muhkamat yang tidak bisa dibawa ke kanan dan ke kiri, begitu pula ada jenis yang kedua yaitu al-mutasyabihat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min, apabila kalian mendapati orang-orang yang mencari-cari ayat Allah Subhanahu wa taala dari jenis mutasyabihat, dari jenis ayat-ayat yang samar, yang bisa dibawa ke kanan, bisa dia bawa ke kiri, fa ulaika alladzina sammallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah mereka itu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, fahdharuhum, maka hendaknya kalian berhati-hati dari mereka, maka hendaknya kalian berhati-hati dari mereka. Sekarang kita lihat dari mururul ayyam wa mururul azman, kita akan mendapati siapa orang-orang yang sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat. Siapa orang-orang yang sibuk dengan ayat-ayat yang samar-samar tadi? Apakah ahlu sunnah? Kalla wa alfu kalla. Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa melihat tafsir, ta'wil dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum apabila mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka tidak berani untuk menakwilkan ayat Allah, mentafsirkan ayat Allah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka, wal'iyadzubillah. Dan inilah yang diwariskan oleh para a'immatus salaf kepada kita. Bagaimana kita melihat ayat-ayat yang mutasyabihat? Kembali kepada tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai turjumanil Quran, sebagai imamul mufassirin. Kembali kepada terjemahan dan tafsir para imam al-mufassirin. Di sana ada Ibn Kathir alaihi rahmatullah. Di sana ada Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, At-Tabari dan yang lainnya dari para imam al-mufassirin yang memang mereka bergelut dalam bidang tafsir, memiliki ilmu yang rasikh di dalam bidang tafsir. Maka ketika ahlu sunnah mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka kembali kepada pentafsiran para sahabat. Sehingga bisa disimpulkan, orang-orang yang mencari-cari ayat yang samar-samar, kemudian dia takwilkan ke kanan ke kiri seenak perutnya, dia tafsirkan ke kanan ke kiri sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akal fikirannya, sesuai dengan kemauannya, haula humul mubtadi'ah. Mereka adalah orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Tidak mau kembali kepada tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wadih, Abdullah Ibn Abbas memiliki tafsir dari ayat yang sempat kita jadikan contoh tadi. Faulaika humul kafirun, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka berarti mereka adalah orang-orang kafir. Apa tafsir Ibn Abbas? Kufrun duna kufrin. Tapi haula al-khawarij enggak mau kembali kepada tafsir Ibn Abbas. Oh, enggak, ini wadih ayatnya. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah Indonesia kafir. Pemerintah Malaysia kafir. Pemerintah negara muslim ini, negara muslim itu, dan yang lainnya kufar. Karena mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana dengan Arab Saudi? Kafir juga. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi hanya dijadikan pajangan oleh pemerintahnya. Hakikatnya mereka berhukum dengan hukum taghut. Na'udzubillah minal khudzlan. Semuanya dianggap sebagai pemerintahan yang kafir karena tidak ada yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangankan pemerintahan di zaman kita sekarang, ayuhat talabah, selevel sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, berani untuk mereka kafirkan. Kita sudah mengetahui bagaimana akidah kaum Khawarij kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Uthman ibn Affan, dan sahabat-sahabat Nabi Ahlul Jannah yang lainnya. Bagaimana sosok Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah menjadi sasaran empuk wal'iyadzubillah dari hunusan-hunusan pedang yang mereka miliki. Kenapa? Karena sudah keluar dari al-Islam menurut mereka. Wal'iyadzubillah. Maka sekali lagi, al-mubtadi'ah lah yang telah berusaha, berupaya mencari ayat demi ayat yang mutasyabihat. Kemudian mereka bawa ke kanan dan ke kiri. Bahkan dari kalangan sufiyah menjadikan salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabihat sebagai dalih, bukan dalil ayuhat talabah, sebagai dalih. Apa dalihnya? Disyariatkannya maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang demikian? Ada. Fana'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa man batan. Hati-hati, ayat-ayat mutasyabihat bukan tempat kita untuk berijtihad. Kembali kepada tafsir dari a'immatus salaf. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa wajhul istidlal. maqalahu al-hafidhun nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarh muslimin qala fi hadhal hadithi at-tahdhiru min mukhalatati ahli az-zayghi wa ahli al-bid'i wa man yattabi'u al-mushkilati lil fitnah. Dan wajhul istidlal, sisi pendalilan dari apa yang telah disebutkan adalah ucapan kesimpulan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Apa kesimpulan Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah? Beliau mengatakan fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, yakni hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam hadis ini kita bisa mendapati sebuah ilmu. At-tahdhiru min mukhalatati ahli zaid, bahwa dalam hadis Aisyah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita bisa mengambil sebuah ilmu, sebuah kesimpulan at-tahdhir. Kita harus berhati-hati dari apa? Min mukhalatati ahli zaid. Kita harus berhati-hati dari berkumpul, bersatu dengan orang-orang yang menyimpang, waliyadz billah, wa ahlul bid'ah, dan kita berkumpul, duduk bersama, duduk bareng dengan ahlul bid'ah, wa man yattabi'ul mushkilati lil fitnah, dan kita pun harus berhati-hati dari orang-orang yang suka mencari-cari muskilah, yang suka mencari-cari permasalahan agar timbulnya fitnah, waliyadz billah. Dari mana? Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina samallahu fahdharuhum. Apabila kalian mendapati orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat tersebut, terus mencari ayat-ayat mutasyabihat, meninggalkan muhkamat, mencari mutasyabihat, meninggalkan muhkamat, demikian keadaannya, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Maka Imam Nawawi alaihi rahmatullah berkesimpulan, faedahnya adalah kita harus berhati-hati dari ahli zaig, kita harus berhati-hati dari ahli bid'ah, kita harus berhati-hati dari man yatibul mushkilat lil fitnah. Qultu, disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah, al-qawlu fin nahyi fahdharuhum. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka. Kalqawli fil ayati sabiqah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Maka artinya ini sejalan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat-ayat sebelumnya. Fala tak'udu wala tarkanu, janganlah kalian duduk bersama mereka, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, ila ghairi dhalik, dan ayat-ayat yang lainnya. Dalla ala anna alladhi yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadharu min ha'ula wa adamul julus. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang dicintai, yang disukai oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika kita bersikap al-hadharu min ha'ula, ketika kita bersikap hati-hati dari mereka semua, ahli zaid, ahli bid'ah, wa adamul julus, dan tidak duduk bersama mereka. Wa kaunuhu yuhibbuh, dan ketika kita mengetahui itulah yang disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza huwa ibadatun lillahi jalla fi'ula. Kalau kita sudah mengetahui itu yang disukai dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kita ikuti hal tersebut untuk tidak bersama mereka, tidak duduk, tidak bersatu, tidak berkumpul, dan yang lainnya, fahdharuhum, berhati-hati dari mereka, menjauh dari mereka. Idzan, maka kesimpulannya, huwa ibadatun lillah, itu adalah bahagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah mengatakan, muqarriran hadzal maqsid, ketika beliau menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama pada poin ini, fal hijratu syar'iyyatu hiya minal a'mal allati amara Allahu biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka hajr yang syar'i ini merupakan salah satu amalan-amalan saleh yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan pula oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, fatta'atu la budda an takuna khalisatan lillah, dan setiap amalan ketaatan wajib untuk disertai dengan keikhlasan, kemurnian niat yang dimiliki oleh pelakunya. Wa an takuna muwafiqatan li amrihi fatakuna khalisatan sawaban alaihi salatu wassalam. Begitu pula harus mencocoki, harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga amalan tersebut menjadi dua kesimpulan, khalisatan wa sawaban, amalan tersebut ikhlas dan benar. Jangan cuma sekedar ikhlas tapi ternyata prakteknya salah. Jangan cuma sekedar ikhlas tapi ternyata realisasinya salah. Jangan hanya sekedar ikhlas tapi ternyata perwujudannya salah. Harus terkumpul padanya dua keadaan. Begitu pula sebaliknya. Jangan sudah benar, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi, sudah sesuai dengan hidayah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, contoh dari beliau alaihi salatu wasallam, tapi ternyata kita tidak ikhlas. Ada urusan-urusan pribadi di sana. Ada urusan-urusan duniawi di sana. Na'udzubillah minal khudlan. Harus terkumpul padanya khalisatan wa sawaban. Harus ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala dan juga harus benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman hajara li hawa nafsihi, maka barang siapa yang menghajar saudaranya karena mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan ini poin yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sangat penting sekali ayuhat talabah. Faman hajara li hawa nafsihi, barang siapa yang menghajar saudaranya karena apa? Didasari dengan apa? Mengikuti hawa nafsunya. Sakit hati dia, pernah kecewa dan yang lainnya. Au hajara hajran ghaira ma'murin bihi. Atau mungkin dia menghajar saudaranya ghaira ma'mur, yang hakikatnya tidak diperintahkan oleh syariat, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang Allah perintahkan apa? Untuk menjauhi orang-orang yang zalim. Ternyata saudara yang dia hajar enggak zalim. Allah perintahkan apa? Untuk menjauhi orang-orang yang mengkufuri ayat Allah, menjauhi orang-orang yang beristihza dengan ayat Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah dilihat, temannya, sahabatnya yang pernah dia hajar sekian lama tidak mengkufuri ayat Allah, tidak mencaci maki sunnah Nabi, tidak memperolok-olok ayat Allah Jalla wa'ala. Berarti ini kan tidak diperintahkan. Kana kharijan an hadza, berarti dia telah keluar dari batasan ini. Wa ma aktsara ma taf'alu nufus ma tahwahu dhannatan annaha taf'alu ta'atan lillah, berapa banyak hawa nafsu, berapa banyak jiwa manusia yang menyangka dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dia menyangka, mengira sedang melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ternyata dia keliru, ternyata dia salah. Karena apa? Karena ada unsur yang terlewatkan, tidak khalisan atau mungkin tidak sawaban. Maka dua hal ini harus terkumpul, khalisatan lillah wa sawaban ala hadi Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Fayambagi ayu farraqa bainal hajri li haqqillah wa bainal hajri li haqqin nafsi. Oleh karenanya ini yang harus digaris bawahi ayuhat talabah, atau paling tidaknya harus antum catat. Fayambagi, maka sudah sepantasnya, ayu farraqa bainal hajri li haqqillah, untuk kita semua membedakan. Apa yang harus dibedakan? Bainal hajri li haqqillah, ketika kita menghajar karena didasari hak Allah, wa bainal hajri li haqqin nafsi, ataukah kita menghajar si fulan, kita menghajar si alan karena memuaskan hawa nafsu kita. Ini dua hal yang harus dibedakan, kata beliau. Karena perbedaannya memang sangat tipis. Terkadang seorang menganggap dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menghajar si fulan minal mubtadi'ah, tapi ternyata direntet urusannya, oh si fulan minal mubtadi'ah itu pernah ngomong kasar ke dia, pernah mengkhianati dalam tijarahnya, dan yang seterusnya. Hati-hati, ini berarti bukan khalisatan sawaban. Maka yang harus diperhatikan adalah dua poin tersebut. Fal awwalu ma'murun bihi wa tsani manhiyun anhu. Kalau yang pertama seorang menghajir benar karena Allah, siapa yang dia bela? Dirinya sendiri? Bukan. Jiwanya? Bukan. Kesakit hatiannya? Bukan. Siapa yang dia bela? Agama Allah. Dia tidak rela kepada ha'ula'al mubtadi'ah apabila membawa-bawa bahwasanya maulid Nabi adalah bahagian dari sunnah, membawa-bawa bahwasanya tahlil bahagian dari sunnah, membawa-bawa bahwasanya acara ini dan itu bahagian dari sunnah. Tidak rela dia, karena dia sudah pelajari, karena dia sudah mengetahui bahwa itu semua adalah bahagian dari kemungkaran, bahagian dari al-muhdatsat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka karena dia cemburu kepada agama Allah jalla wa ala, tidak ingin agama Allah dipermainkan, tidak ingin syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah-tambah, maka dia hajar mubtadi'ah tersebut. Haqqillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini makmur, kata beliau, maka ini yang diperintahkan. Akan tetapi kalau posisinya yang kedua, dia hajar fulan minal mubtadi'ah, tapi karena membela kesakit hatian yang pernah dia rasakan, karena membela harga dirinya, karena, maka yang kedua ini manhiyun anhu, hal yang dilarang di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai walhamdulillah ikhwati fillah ayuhat talabah dari pembahasan al-maqsid al-awwal. Kita masuk sedikit pada al-maqsid al-thani. Dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, al-maqsid al-thani tahqiqul wala'i wal bara', tujuan yang kedua adalah mewujudkan al-wala' wal bara', merealisasikan al-wala' wal bara'. Kepada siapa kita harus berlepas diri? Kepada siapa kita harus loyal? Berkata Syekhuna hafizahullah, minal maqasidi syar'iyyati lil hajri tahqiqu aqidatil wala'i wal bara' wal hubbi fillahi wal bughdi fillahi li annal mu'mina ma'murun bidzalik. Qala al-'allamah Sulaiman ibnu Samhan rahimahullah fi minhaj ahli al-haq, wama ad-dinu illa al-hubb wal wala', kadzalika bara' min kulli ghawin wa athimin. Di antara maksud dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-hajr adalah mewujudkan, merealisasikan al-wala' wal bara', benar-benar merealisasikan kepada siapa kita harus loyal, kepada siapa kita harus berlepas diri. Wal hubbi fillah, mewujudkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bughdi fillah, mewujudkan kebencian kita karena Allah, kebencian kita kepada si fulan karena Allah, kebencian kita kepada si alan karena Allah. Kita tidak rela ada kesyirikan, kita tidak rela ada kemaksiatan, kita tidak rela ada kebid'ahan dan yang seterusnya. Ini tujuannya. Kenapa harus ada al-hajr? Kenapa si fulan tidak menyalami si alan? Kenapa si fulan tidak menyalami si khalan? Karena menjaga akidah al-wala wal bara. Dia harus mewujudkan mana yang harus dia loyal kepadanya, mana yang dia harus berlepas diri darinya. Li'annal mu'mina ma'murun bidzalik, karena seorang mukmin memang harus diperintahkan untuk memiliki sikap tersebut. Al-Allamah Sulaiman ibn Samhan pernah mengatakan di dalam karya beliau Minhaj Ahlil Haq, wa mad-dinu illa al-hubb wal wala, hakikat dari agama ini adalah kecintaan dan loyalitas. Kadzakal bara' min kulli ghawin wa athimin, begitu pula hakikat dari agama ini adalah berlepas diri dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan, begitu pula berlepas diri dari orang-orang yang athim, ahli ma'asi, ahli al-fisqi wal isyan. Ini dua hakikat dari agama Islam. Kita cinta kepada as-salihin, kita cinta kepada ahli sunnah, kita cinta kepada at-ta'i'in, as-sabirin, kita cinta kepada ahlul haq. dan poin. Sebaliknya, kita harus benci kepada ahlul kufur, kita harus benci kepada ahli syirik, kita harus benci kepada ahli bidah, kita harus benci kepada ahli al-asi. Wal-iyadzubillah. Harus diseimbang, harus diseimbangkan antara dua hal ini. Jangan dicampur adukkan. Kita benci kepada orang-orang soleh dan kita cinta kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya. Ini terbalik. Harus diposisikan sebagaimana tempatnya. Posisikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ada orang soleh di sana dari kalangan ahlul haq, ahlus sunnah, awamul muslimin misalkan. Cintai karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, sujud di kuburan, sujud di pohon keramat, kepada hewan dan yang lainnya. Harus kita benci. Kita cemburu pada agama Allah Jalla wa'ala. Kenapa agama Allah dihinakan oleh orang-orang tersebut? Inilah hakikat, pondasi utama dari agama seseorang. Idzan, kesimpulannya kata beliau, nususul wahyain tadull kulluha tadullu ala wujubi tatbiki hadhil qa'idatil azimah. Qa'idati al-wala' wal-bara'. Nas Al-Quranul Karim, begitu pula nas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa mempraktekkan, merealisasikan kaidah yang agung ini. Kita harus mewujudkan ini semua, yaitu kaidah yang berkaitan dengan al-wala' wal-bara', kepada siapa kita harus loyal, kepada siapa kita harus berlepas diri. Al-wala'i, adapun makna al-wala lil imani wal mu'minin, maknanya adalah ketika kita loyal kepada al-iman dan kepada kaum mu'minin. Kita cinta kepada mereka, orang-orang yang beriman. Kita cinta kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'ah, adapun berlepas diri, maknanya adalah minal kufri, ketika kita berlepas diri kepada kekufuran, wal kafirin, dan kepada orang-orang kafir, wal bid'ati wal mubtadi'in, kita berlepas diri pula dari kebid'ahan dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, pelaku bid'ah. Maka ini maknanya al-wala, al-wala wal bara. Maka ini makna dari al-wala wal bara. Wal muta'ammilu fi fahmi wa amali salafil umma as-salih yajidu minhum tansisan ala hadzal amril muhim ma'a tatbikin amaliyin lahu. Maka orang-orang yang memperhatikan apa yang ada di sisi para salaf, apa yang dilakukan oleh para salaful ummah, umat-umat terdahulu dari kalangan para sahabat, generasi terdahulu dari kalangan para tabi'in, yang terdahulu dari kalangan atba' tabi'in, orang-orang yang mulia yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tiga generasi mulia, orang-orang yang terbaik adalah mereka yang hidup di zamanku, setelahnya adalah para tabi'in, dan setelahnya adalah para atba' tabi'in. Maka orang-orang yang memperhatikan, mempelajari, menelaah lebih dalam keadaan-keadaan mereka, dia akan mendapati tansisan ala hadzal amr al-muhim. Dia akan mendapati bahwasanya mereka para immatus salaf, para salaful ummah, generasi-generasi terdahulu telah mengamalkan, telah mewujudkan kaidah ini. Ma'a tatbikin amaliyin lahu, dan mereka pun telah benar-benar merealisasikan al-wala wal-bara tersebut sesuai dengan tempatnya. Apalagi para sahabah, sesuai dengan petunjuk arahan dari sang baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa min adillati hadzal maqsid, dan di antara dalil dari tujuan yang kedua ini, yaitu kita mewujudkan al-wala wal-bara, qala Allah jalla wa ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidzul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang telah memperolok agama-agama mereka, orang-orang yang telah menjadikan bahan candaan, menginjak-injak, meremehkan Alkitab, meremehkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat-ayat Allah, dan mereka adalah umat sebelum kalian. Wal kuffar, dan janganlah wahai orang-orang yang beriman kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali, sebagai teman, sebagai sahabat. Maka ada dua golongan yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. Jenis atau model yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan, dihinakan, tidak dihargai, tidak dimuliakan. Dari kalangan muslimin? Naam, dari kalangan muslimin. Ada yang demikian? Banyak. Apakah ada muslim yang menghinakan agamanya? Banyak. Wal'iyadzubillah. Bukan kufar mereka, bukan. Mereka masih sholat, mereka masih bersyahadat, mungkin mereka masih zakat dan yang lainnya, amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Tapi ketika dihadapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dihadapkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dihadapkan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, mereka enggan. Hakikatnya mereka menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan arahan, diberikan nasihat, tidak mau mendengar. Na'udzubillah minal khudlan. Ini jenis yang pertama, muslimin akan tetapi jatuh pada kemaksiatan yang seperti ini modelnya, wal'iyadzubillah. Yang kedua, al-kufar, orang-orang yang kafir. Dua jenis orang ini, kata Allah Jalla wa'ala, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan dua jenis orang ini aulia, sebagai wali-wali kalian, sebagai sahabat-sahabat kalian. Wattakullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian, atau dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, praktekkan, wujudkan, realisasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Kemarin sudah kita bahas, la taq'udu ma'ahum, la tarkanu ila alladziina dzalamu. Di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Begitu pula ayat ini, la tattakhidu, ada perintah, ada larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kita jadikan orang-orang yang memperolok agama Islam, menjadikan Islam sebagai bahan candaan, tidak menghormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Maka ada unsur perintah yang terkandung di dalamnya. Apa? Agar kita menjauhi mereka sejauh-jauhnya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan perintah tersebut, berarti kita telah melakukan sebuah amalan ketaatan. Kalau kita sudah melakukan sebuah amalan ketaatan, berarti kita telah melakukan sebuah amalan ibadah. Sebagaimana telah lewat kesimpulan ini, apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullahu wara'ah. Ikhwati fillah ayyuhat talabah ya ra'akumullah. Bismillah ta'ala, pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah kita akan membahas tafsir dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah, Muhammad ibnu Ali ibn Muhammad, ketika Asy-Syaukani alaihi rahmatullah, ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita bacakan tadi dari surah Al-Ma'idah ayat ke-57, la tattakhidhu, itu akan dibahas oleh beliau alaihi rahmatullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.